Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama berfatwa misalnya dalam mazhab Syafi'i bahwa orang-orang yang memiliki kewajiban untuk salat Jumat namun dia memiliki uzur semisal sakit atau yang serupa, maka disunahkan misalnya walaupun dia saat ini dalam kondisi punya uzur, disunahkan untuk menunda pelaksanaan salat zuhur hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat dengan harapan barangkali di saat pelaksanaan Jumat sedang berlangsung Anda, kondisi Anda berubah misalnya sehat, sembuh, hilang uzur Anda sehingga Anda berkesempatan untuk menunaikan sholat Jumat bersama masyarakat. Namun bila Anda ternyata adalah orang-orang yang uzurnya bersifat daim, bersifat tetap, permanen, seperti wanita. Wanita tidak berkewajiban untuk sholat Jumat. Makanya tidak ada anjuran untuk menunda sholat zuhur hingga masyarakat selesai dari mendirikan sholat. Anda karena sebagai seorang wanita, status Anda wanita ini akan melekat dan tidak akan pernah berubah. Karena itu menunaikan sholat di awal waktunya itu lebih utama dibanding menunda, karena penundaan itu tidak ada urgensinya, tidak ada tujuannya, karena Anda akan tetap wanita dan wanita tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam.